dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama ya, ikhtisar. Sebab adilahnya sangat banyak. Yang berikutnya, yang kedua, wa tarkil jidari wal mira, meninggalkan jidar, perdebatan, wal mira. Al-mira juga mengandung makna yang sama. Kalau al-mira, barakallahu fikum, al-mira itu semuanya mengandung makna yang tercela, perdebatan yang tercela, bil batil, baik terkait dengan Al-Quran, al-mira'u fil Quran, atau al-mira' dalam perkara-perkara lain yang tidak boleh diperdebatkan, seperti al-mira' fil qadar, berdebat tentang masalah takdir, atau yang semisalnya. Ini al-mira' ya, seringkalinya dimaknakan dengan makna yang batil. Adapun al-jidal ini memiliki dua pengertian, tidak selamanya batil, tidak selamanya jelek. Sebab al-jidal ala nu'ain, berjidal itu ada dua macam. Yang pertama, jidalun bil batil, jidal, percepatan dengan cara yang batil. Ini yang mendekati makna mira'un. Ini hukumnya haram. Dan inilah yang dimaksudkan oleh mu'alif dengan kalimat ini, wa tarkil jidal, meninggalkan jidal, ay jidal bil batil, jidal dengan cara yang batil. Maka semua dalil, baik ayat ataupun hadis, yang menjelaskan tentang celaan jidal, maka yang dimaksudkan ialah al-jidal bil batil. Jangan lupa ya, Pak, semua dalil yang menunjukkan larangan berjidal itu jidalun bil batil. Seperti qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di Az-Zukhruf ayat yang ke-58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak membuat permisalan tadi untuk wahai Rasul kecuali jadala, semata-mata untuk menjidal saja, mendebat saja. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka mendebat. Di sini siaknya siakuz dam. Ini ayat Az-Zukhruf 58. Ini konteksnya celaan. Paham ya? Maka ini maukan dengan jidal di sini apa ya, Pak? Jidal bil batil. Ma darabuhu laka illa jadala, ay jidal bil batil. Juga ayat yang lain yang di Al-Baqarah, nama salah haji. Wala rafatha wala fusuqa wala jidal bil hajj. Sudah walu ya. Ada awalnya itu. Fala rafatha, maka tidak boleh rafat. Ini ucapan-ucapan atau perbuatan yang mukaddimah jima. Wala fusuq, boleh perkara-perkara fasik, perkara-perkara haram. Wala jidal bil hajj, dan juga tidak boleh berjidal dalam haji. Ijtihad al-baqi. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Aywa, Allah ibarat. Syahid pada kalimat wala jidala fil hajj, dan tidak ada jidal ketika haji. Ay jidal bil baqil. Di dalam Al-Baqarah kan? Ta'kid. Ayatnya. Hah? Ayat yang berapa ini? Ya, hampir 200-an. 90-an ya. Cek ya. Al-Baqarah sedikit apa hanya tinggal sembahkan haji. Awal halaman Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Begitu pula barakallahu fikum hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berjidal. Jidal bil batil. Seperti sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abu Umamah al-Bahili min hadith Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, disebutkan sama Syumukbil dalam bukunya As-Sahih al-Musnad mimma laysa bi sahihain, ketika menerangkan ayat Az-Zukhruf 58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tamam, belum menyatakan ma dhalla qaumun, ini sebutnya Rasul ya. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah bimbingan yang dulu ada pada mereka, melainkan dikarenakan mereka diberi jidal, diberi sifat berjidal ay bil batil. Begitu pula barakallahu fikum semua aqwalus salaf, ucapan-ucapan salafus saleh yang menerangkan tentang larangan berjidal, itu yang dimaukan berjidal bil batil. Paham ya? Kita jidal dalam rangka untuk membenarkan kebatilan, mendakwahkan kebid'ahan, atau dengan cara-cara yang batil. Adapun jidal yang kedua barakallahu fikum, al-jidal tsani, al-jidal as-sahih, yang hak, jidal yang benar, yang diperbolehkan. Ini barakallahu fikum terkait dengan ahli kitab, upaya untuk mendakwai ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Quran wajadilhum illati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhidatil hasanati wajadilhum illati hiya ahsan. Kalau kata wajadilhum illati hiya ahsan, itu menunjukkan kebolehan berjidal tetapi dengan cara yang baik. Illati hiya ahsan itu jidal bil haq, jidal dengan kebenaran, untuk menampilkan kebenaran, memberangus kebatilan, dan dengan cara yang baik. Hada wadih. Tayyib, sehingga yang dimaukan di sini alim alif rahimahullah wa tarkil jidal, meninggalkan jidal, ay jidal bil batil. Dan secara umum barakallahu fikum thullabul ilm, para pencari ilmu memang dilarang keras untuk terbiasa dengan sifat mujadalah. Suka debat-debatan gitu. Adama yang bagi. Bukan jidal yang harus ada pada mereka, tapi yang ada ialah munaqasyah. Paham ya? Itu sifat yang terbaik, munaqasyah. Dialog ilmiah. Tujuannya dalam rangka untuk murojaatul ilm, mengulang memuroja ilmu. Tujuannya barakallahu fik dalam rangka untuk mengetahui al-haq. Itu munaqasyah ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan munaqasyah yang para ikhwah, labas, sehingga dingin-dinginan, para dingin, suara yang halus, yang tenang, yang ngamuk-ngamuk, memang itu munaqasyah dengan tenang, muroja. Itu yang bagus. Tapi kalau sampai tingkatan mujadalah, ada mazmum yang tak biar. Suara kata beliau wal khawdhi fi ilmi al-kalam. atau berkecimpung masuk ke dalam perkara ilmu kalam. Wal khawdhi fi ilmil kalam. Khawd itu berkecimpung atau masuk di dalam ilmil kalam, dalam ilmu kalam. Ilmu kalam barakallahu fikum, yang juga biasa disebut dengan ilmu mantiq, ini ilmun mazmum, termasuk ilmu yang tercela, yang dilarang oleh para ulama qatibatan secara keseluruhan, qadiman wa haditha, dulu maupun sekarang. Mereka semua melarang umat Islam belajar ilmu kalam. Nah, ya. Sebagian ulama menjuluki ilmu kalam dengan sebutan Daudin. Apa artinya Daudin? Da, penyakit. Daudin, penyakit agama. Penyakit agama, ada ilmu kalam ya. Madmum, tercela. Di antara argumentasi yang menunjukkan tercelanya ilmu kalam, di samping pelan seluruh ulama tadi, ialah karya-karya tulis para ulama yang secara khusus menerangkan tentang batilnya ilmu kalam. Seperti tulisannya Abu Ismail Al-Harawi punya kitab khusus namanya Dhammul Kalam. Namanya Dhammul Kalam, 3 jilid tebal. Dhammul Kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab Naqdul Mantiq, mendobrak, bongkar ilmu mantiq, ilmu kalam. Itu menunjukkan tercela ya, perkara yang mazmum, yang sangat tercela di kalangan para ulama. Argumentasi yang berikutnya yang menunjukkan tercelanya ilmu ini barakallahu fikum ialah hukuman-hukuman yang diberikan oleh para ulama kepada ahli kalam. Yang diberikan hukuman itu ialah langsung hukum, dihukum langsung ya. Seperti barakallahu fikum kisah ma'rufah, kisah yang sangat masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda, yang memukuli kepalanya Sabir. Tindakan Sabir ini itu bibit-bibit ilmu kalam. Mempertanyakan ayat mutasyabihat. Kisah ma'rufah agar disebutkan kisah Sabir. Tahu kan ya? Pukuli sampai tengah mati itu. Wa kata barakallahu fikum pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam, hukmi fi ahlil kalam ayyubrabu bil jarid. Hukmi fi ahlil kalami ayyubrabu bil jarid wa yuhmalu ala al-ibili wa yutafu bihim ويطاف بهم في العشائر والقبائل في العشائر والقبائل. وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. Hada jaza'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala alal kalam.

dahsyat yang sehingga dahsyatnya sakit dahsyat yang apa yang sedang sehingga apanya yang dahsyat katanya paham yang guyu takutnya orang ngerti ya Rip. Mengarut ngantur Rip. Mengandalkan rekaman jadi gila kasih Heri kok bingung Allah Ustaz ini bentuknya gak bingung memang besar pada masanya itu bantah orang kayak beliau yang pantas sendiri itu bantah kalimat yang terakhir dibuang yang pertama saja. Maksudnya barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala hendak menerangkan kepada umat tentang pengaruh langsung ilmu kalam. Paham ya? Walaupun dipelajari bukan dalam rangka untuk diyakini, untuk dibantah. Langsung berpengaruh pada orang yang mempelajari. Seperti pada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dulunya beliau mau beliau orang putih, putih. Tamam, berseri-seri. Sebelum belajar ilmu kalam, masya Allah, ya talaklak, berkilau, bersinar wajahnya dengan sunnah. Begitu belajar ilmu kalam untuk membantah saja, takaya rujuk, langsung berubah, ada berubah pada wajahnya, kardu. Yang ini menunjukkan pengaruhnya ilmu kalam. Ala kulli hal, yakrahun dzalik. Para ulama salafun shalih, mereka membenci ini semuanya. Yang berikutnya kata beliau, wa ma yajlibul atham. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Wa yasuddu 'an syari'. Dan yang bisa menghalangi engkau dari syariat. Ini semuanya harus kamu tinggalkan. Tamam? Jadi diantara cirinya seorang sunni salafi, seorang talibul ilmi yang sunni, yang salafi, meninggalkan jidal, meninggalkan mira, meninggalkan ilmu kalam, juga meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan menghalang-halangi dia dari syariat. Itulah hati yang umum. Sehingga thullabul ilm harus jauh dari al-ma'asi, harus jauh dari adz-dzunub, dari dosa, dari kemaksiatan dan misalnya. Sebab itu akan bisa mengurangi semangat belajarnya dan akan meredupkan cahaya ilmunya. Yang terakhir ini pembahasannya umum, meliputi semua perkara dosa, semua perkara yang menghalangi dari syariat. Hakadha salam. Demikian barakallahu fikum seorang sunni salafi. Sehingga tidak ngomong roh. Ada perwujudannya. Ngaku sunni salafi. Tapi seneng mabuk. Minum khamar. Ada mayam baru. Ngakunya sunni salafi. Pacaran. Ini yang sering terjadi. Pemuda-pemuda yang aku sebagai ahlus sunnah, bukan pacaran-pacaran yang sekarang-sekarang ini dikasih label pacaran salafi. Jadi bukan lagi pacaran islami, pacaran salafi. Tapi ada mayam bagi. Begitu pula barakallahu fikum segala sesuatu yang berkudusan. Tidak boleh begitulah boleh ilm untuk kesana. Hada wawah. Intinya seorang ilm yang sunni salafi harus memiliki sifat-sifat salafiyah. Dan itu nampak pada kesehariannya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam al-zahabi rahimahullah. Berkata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala

syar'iyun, sesuatu sesuatu yang syar'i barakallahu. Ini saya bawakan dikarenakan banyak dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang menuduh demikian. Salah lagi. Baru kemarin munculnya. Ada yang mengatakan Salah Bani yang memunculkannya, ada yang mengatakan Syekhul Islam Muhammad Jantul Wahab yang memunculkannya. Baru kemarin muncul. Tidak ada sebelumnya itu. Jawab ada kiri dusta atau jahil menunggu kejahilan orang tersebut. Istilah salafi sudah ada di zaman Al-Imam Az-Zahabi. Ini akhirnya. Tamam, bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Ijli. Al-Ijli sudah mendekati zamannya para Imam Kutubus Sittah terdahulu. Di atasnya acara putni. Syekh ma'ruf ya. Sunni salafi ma'ruf ya. Di kalangan mereka. Nah, hadza huwa ala kulli hal di antara manaqibul ulama, keutamaan-keutamaan para ulama atau keutamaan seorang alim apabila dia dikenal sebagai seorang salafi dan tidak belajar ilmu kalam. Hadza min manaqib. Dan sebaliknya ketika seorang imam yang belajar ilmu kalam itu dimasukkan dalam perkara-perkara yang diingkari. Allahu musta'an. Wa qala rahimahullah. Setelah itu wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah. Dan mereka-mereka ini isyaratnya kepada as-salaf ya, salaf nasal. Mereka-mereka ini yang salafus saleh, hum ahlu sunnati wal jamaah. Merekalah ahlu sunnati wal jamaah. Ini kalam wadih, sangat jelas sekali. Menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama yang ada pada salafiyin itu mengandung makna yang satu, maksud yang satu, bukan kelompok yang berbeda. Ada nama ahlus sunnah, ada nama ahlul jamaah, ada nama ahlus sunnati wal jamaah, ada nama ahlul hadith, ada nama ahlul athar, ada nama al-taifa al-mansurah, ada nama al-firqatul najiyah, ada nama as-salafi atau as-salafiyun. Itu semuanya satu, syai'un wahid. Satu ini. Al-Sunnah ialah Al-Hadid, ialah Taif al-Mansurah, ialah Al-Firqatul Najiyah, dan mereka itulah As-Salafiyun. Syai' wahid. Anda mahu faham ini ya? Saya tekankan yang seperti ini sebab dari kalangan sururiyin barakallahu fikum, mereka membedakan antara At-Taifah Al-Mansurah dengan Al-Firqatul Najiyah. Dibedakan ya sama mereka. Wa hadza syai'un muhdats, perkara yang baru, yang muhdats, yang bid'ah pada mereka. Di antara tokoh mereka yang ketol di dalam membedakan ini semua ialah Salman Al-Audah. Am Salman Al-Audah. Ini tokoh seluruh ini. Beda kata Taif al-Mansurah sendiri, Al-Firqatul Najiyah sendiri. Taif al-Mansurah lebih banyak dimanakan untuk aktivis pergerakan mujahidin Mansurah, harakah-harakah jihad menang di Bela. Al-Firqatul Najiyah atau ulama Qaidun, ulama Qaidun, ulama-ulama yang duduk di maktabahnya saja. Najiyah, selamat namanya. Terus dia mengatakan Taif al-Mansurah afdal daripada Al-Firqatul Najiyah. Tahu arahnya kemana? Para mujahidin menurut versi mereka lebih afdal daripada ulama Qaidun. Allahu musta'an. Ala kulli hal, hadza muhdats.

Terpahami ya, muslim biasa. Artinya jangan difahami kafir, enggak. Jadi ini muslimin, banyak ikhwan. Besar ini ya. Macam-macam ini, asykal, ajnas, asnaf, anwar. Macam-macam ini. Yang bersih dari mereka, cil tengah-tengahnya. Al-sunnati wal jamaah. Maka setiap orang yang ala sunnah hakikatan dengan benar masuk pada lingkaran ahlu sunnah. Naqawatul muslimin. Ketika ada seseorang yang tadinya seorang sunni salafi ternyata melakukan penyimpangan, ada prinsip yang menyimpang, akidah yang menyimpang dan semisalnya, dan diklaim oleh para ulama sebagai seorang mubtadi' bal atau hizbi munharif, mereka mengatakan ini orang telah keluar dari daerah ahlu sunnah. Ini harus sedikit keluar dari sini, maknanya menuju kepada areal muslimin secara umum. Ada muslim adil, muslim biasa, bukan muslim sunni. Itu maunya barakallahu fikum, dia dalam keadaan ala bid'atin, di atas kebid'atin. Nah, ketika ulama mengatakan ini orang telah keluar dari dairatul Islam, keluar dari wilayah Islam, itu maknanya Pak Evan? Maknanya dia telah kafir. Ini Islam, keluar dari Islam menuju pada kekufuran. Itu pengertian dairatul Islam. Ada wabah. Paham salah ya? Agar ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum, ahlu sunnati wal jamaah tidak sebarang orang. Muslim wa ziyadah. Muslim ala sunnah. Beliau mengatakan falzamis sabil. Oleh karena itu tetapilah jalan ini, yakni jalannya ahlu sunnati wal jamaah. Wala tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai perikan kalian dari jalannya. As-subul barakallahu fi dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Mujahid Ibnu Jabr al-Makki seorang tabi'in menyatakan as-subul hiyal bid'a'u wa syubhat. Al-bid'a'u wa syubhat. Sehingga maknanya kalian jangan mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan itu, syubhat-syubhat itu. Sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jadilah seorang sunni salafi. Jangan jadi al-bid'ah. Jangan jadi hizbiyyin. Wallahu a'lam. Ini ikhwan pilihan mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Harus. Kalau kamu tidak ini, maknanya Anda menyimpang dari surat al-mustaqim. Dan ingat, jangan coba-coba mencicipi. Mencicipi ya, nyoba-nyoba pengen tahu kayak apa sih firqah itu. Kayak apa sih pemikiran khawarij itu. Kayak apa sih murjiah itu. Pengen nyoba masuk ke sana. Lah ya, itu bukan prinsipnya seorang yang muwafaq. Kelihatan diterangkan jalan yang lurus, ilzami sabil, pegangi, tamassak bihi, kuat-kuat kamu pegangi Evan, dan jangan sampai mengikuti as-subul, subul bidah dan subul syubhat. Wallahu ta'ala wa sallam, intaha al-amru tsani. Poin kedua telah selesai tentang permasalahan kun ala jadid salafus salih. Diperpanjang di sini barakallahu fikum dikarenakan pentingnya ini prinsip supaya betul-betul thullabul ilmi di atas tarekat salafus salih dalam semua urusan dunia. Barakallahu fikum. Adapun poin yang ketiga, mulazamatu khasyiatillah, insyaallah ras pada pertemuan yang berikutnya. Ada kamu soal? Ada yang mau tanya kan? Hah? Ilmu kalam munculnya ketika munculnya Jahmiyah. Mereka ini yang mendakwakan ilmu kalam, yang kemudian disusul dengan kemunculnya Mu'tazilah. Dan marak-maraknya itu ketika pada pemahaman Mu'tazilah. Di antara penyebabnya barakallahu fikum ialah tindakan sebagian penguasa ketika itu. Seingat saya pada penguasa Bani Abbasiyah, mereka ini melaksanakan penterjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno. Dari bahasa Yunan diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu penguasa yang meminta. Tim penerjemah dikasih biaya. Akhirnya semua paham-paham Yunani masuk ke dalam wilayah Islam. Ini di antara sebabnya. Itu dimasukkan dalam buku syarah warak-warak. Akhirnya banyak orang-orang yang beres. Akhirnya muncul orang-orang sinting kayak Jami Sofwan, Ja'adul Birham, Wasil bin Afa, Amr bin Bay, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Itu semuanya larinya kepada buku Yunan, buku Romawi, bahkan. Jadi buku-bukunya Aristoteles diterjemahkan sama mereka, bahasa Arab. Buku-bukunya Plato, apa lagi? Siapa lagi? Socrates. Siapa lagi? Ibn Sina. Siapa lagi? Siapa? Rasulullah. Ini muslimin dia, bukan Yunan. Ini termasuk korban pemikiran Yunani. Alhamdulillah. Buku-buku inilah yang mereka pelajari dengan luar biasa. Aristo, ya, Aristoteles, Plato, Aflatun, pesawatnya Aflatun, Plato, Socrates, Ibn Sina, Al-Farabi, misalnya. Nah, dari mereka-mereka inilah perbukuannya ilmu kalam. Lari aja ke sana. Allahumma sholli. Buku-buku Ibn Taimiyah rahimahullah yang membantai ilmu kalam tidak hanya membantah tokoh-tokoh muslim akhlaninya, langsung nyikat tokoh-tokoh mereka, langsung membantah Aristotelesnya, Platonnya, Socratesnya, Ibn Sinanya, Torobinya, langsung membantah kesalahannya. Seperti kitab Al-Aql wa Naql, judul panjangnya Dar'u Ta'arudul Aql wa Naql, disingkat Al-Aql wa Naql, 8 jilid tebal ini khusus menghabisi ilmu kalam yang paling luas ya. Sampai sekarang semua ahli ilmu kalam, ahli ilmu mantik, dan semua sahabul ahwai wal bidak tidak mampu untuk membantah argumennya Ibn Taimiyah. Mereka semua mengakui, mereka mengatakan di leher kami ini masih kuat mencengkram cekikan Ibn Taimiyah. Bisa akan diginikan mereka, bisa lepas, tidak bisa dilepaskan sama mereka. Saking kuatnya argumentasi ini. Hadir Hudaim. Jika para ulama dan nasihat mereka bagi para thullabul ilm yang sudah mulai mapan keilmuannya untuk ihtimam di kutubi imam, tetap memperhatikan serius bukunya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim rahimah. Dua ilmu, dua orang yang sama pak, yang dunia yang lain. Empatnya luas, pembahasannya luas sekali, sehingga harus memahami ilmu yang ada baru kemudian mempelajari dengan seksama dua buku Ibn Taimiyah. Di antara yang sukses dengan dua imam ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi. Ini di antara ulama yang lahir dari bukunya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Ulama sekarang yang sukses ialah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Alam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di diteruskan sama muridnya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ini adalah para imam besar yang betul-betul sukses dengan membaca buku-bukunya Ibn Qayyim wa Ibn Taimiyah. Barakallahu fiik. Hadza wadih. Apa lagi tadi mau tanya? Sudah. Loh, ada rekodnya aja benci, gak pengen tahu kepala atau pengen tahu. Jangan mau tahu. Yang penting ilmu kalam enggak. Jangan pengen tahu sudah. Jangan dikubur ilmu kalamnya. Nah, sebetulnya kayak apa Ustaz? Ya, itu kan zaman juga ada rasa keingintahuan. Kok begini? Ya apa sih isinya itu? Nah, itu Pak. Bahaya terus. Jangan, baru dikasih tahu tadi, jangan. Artinya mau nyoba-nyoba. Nah, alas. Alas. Ada yang lain? Happy. Ada yang video. Anak Allah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.